sebagai bawahan sebelum kita masuk kepada renungan kelima dari renungannya Pak Dina ada perlu diketahui karena Dina Azzaikumullah bahwasannya buah kegerakan buah perjuangan yang tidak dibimbing oleh para ulama sedikit itu tidak ada para ulama maka itu pertanda yang menunjukkan bahwasanya perjuangan tadi adalah perjuangan yang menyimpang di khanatina azzaikumullah saya kita ambil dari sifat Rasulullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika datang ke markasnya orang-orang Khawarij Haruriyah dan minta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu maka ibn Abbas mengenakan hadiah paling indah yang dia miliki hullah bin Yamaniyah datang kepada orang-orang Khawarij yang ketika itu mereka sedang keluar istirahat siang. Bukan dalam kitab tersebut Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan satu kalimat yang betul-betul sangat menusuk hati mereka. Dia mengatakan la tantimuna ala bi'amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi walaysa fikum rajulun minhum. Apa yang kamu permasalahkan yang kamu telah pada diri sepupunya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan tidak ada di tengah-tengah kalian seorang pun dari mereka walaysa fikum rajulun minhum tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang cukup pada kalian. Kalimat ini pada Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang betul-betul sangat menghujat hati mereka. Belum dimulai dialog, Nabi Muhammad SAW bila Allah Taala cuma sudah menyatakan kamu itu simpan. Sesuai dengan jalur yang dipakai oleh para sahabat al-Kiram, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kena dari sini pada Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan bahwasannya perjuangan apapun baik itu perjuangan dalam bentuk dakwah ilallah atau perjuangan dalam bentuk jihad fisabilillah atau bagaimana misalnya kalau tidak dengan pengawasan para ulama tidak dibimbing oleh para ulama oleh para masyair di hadil akhir pada masing-masing masa maka perjuangan dakwah tersebut akan sia-sia dan akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki keadaan. Ini pada bikin asal semua yang terjadi pada Ja'far Murtalib. Sejak dulu, awal-awal dia berdakwah ya Allah, mata-mata keemasan dakwah dia. Menjadi dakwah yang barokah, dakwah yang diterima oleh semua alam masyarakat, dikarenakan pantinya, panglima tertingginya ialah para ulama. Selalu dikosong-kosongkan kepada para ulama. Jadi yang saya disebutkan dalam masalah ini. Namun begitu karena bismillah azzaikumullah dia menjalankan para ulama tidak lagi menjadikan mereka sebagai tempat berkonsultasi, sebagai tempat untuk mengatu muskilah-muskilah yang dia hadapi. Kemudian dia berkutat dengan renungan dia sendiri. Mempelajari kitab-kitab para ulama katanya dengan hasil pikiran dia sendiri. Jadinya gini. Perjuangan dakwah yang ada barokahnya, perjuangan dakwah yang memilukan dan memalukan. Allahumma musta'an, itu perkara yang harus diperhatikan kepada Tina Azzaikumullah. Jika ada perkara yang saya lupa, ingatkan perusahaan sama anak kemudian. Yang menunjukkan bahwasannya Ja'far Murtalib ini tidak punya hikmah dalam dakwah. Atau kurang perhatian dengan hikmah dalam dakwah. Ialah kejadian terakhir beberapa hari beberapa yang lalu hidup Jakarta. Ini yang diberangkat dari Soto. Kalau saya dapat ceritanya dari Al-Ustaz Lukman Ra'ansi. Kalau saya dapat ceritanya dari Al-Ustaz Omar Ra'ansi. Dan cover ini dimasukkan dalam internet. Sebenarnya karena kebina Abdulullah tidak mau-mau dari diri diundang dalam acara dialog tentang masalah BPN. Bukan lagi perkara agama, BPN. BPN, la haula wala quwwata illa billah. Dalam sepanjang sejarah dakwah salafiyah yang dikejarkan oleh dia dan kita semua sana begini azakumullah. Baru kali ini terdengar suara dari Said Arabi menjadi pengamat masalah BPN. La haula. Wan kemudian kalau begini azakumullah kita jadi yang sangat memalukan sana. Hah? Biasa bicaranya. Kajian ada orang baru yang seorang yang berbicara begitu. Atau bahkan masalah apa tersinggung dia. Masalah apa dia? Kalau masalah kasus BPN yang diambil, termasuk di antara penyebab naik BPN. Oh, tentang Rasul. Itu mana yang jangan BPN? Oh begitu. Orangnya itu gimana? Kena zaman dulu kan? Langsung tak terima. Iya. Langsung berhenti. Saya minta waktu. Oh, langsung ngamuk-ngamuk dia. Hah, kesebut bisurnya, kesebut kawatinya. Minta ngamuk juga. Hah? Ini yang sama saya. Oh, ini siapa? Ini adalah BPN. Bukan adalah apa namanya? Itu lagi. Ya, begitu. Saya sama dia. Begitu. Wah, sampai ribut lagi di belakang gua, apa itu, enggak ilmunya itu, la haula wala quwwata illa billah. Dalam sepanjang sejarah dakwah salafiyah, kalau kita nasihatkan Allah, dakwah salafiyah, baru kali ini seorang dakwah salafi, sekali ber, Ja'far Umar Talib, disalahi sama hadirin. Sampai kamu usia di sana, kita nasihatkan Allah, nampak gelut, siapa yang berani? La haula wala quwwata illa billah. Si Allah saya berani dia. Ada berani, mati. Ada mati ya Ustaz. Tidak dulu. Langsung, ya Allah. Ustaz, kalau pekan sama Pak Dokter yang lain. Ustaz, la haula wala quwwata illa billah. Ustaz, mana hikmat dakwah kamu itu? Mana akhlakul karimah yang kamu sebutkan dalam masalah kamu yang kamu lulukan dari perkara yang tidak diperhatikan oleh murid-murid kamu? Mana? Mana hikmah dakwah itu mana? La haula wa la quwwata illa billah. Belum lagi. Dakwah premanin. Dakwah preman Arabia itu. Berapa kasus yang terjadi oleh dia? Berapa? Berapa? Kasusnya yang di negara berapa? Kasus ya, dia hancurkan tempat usaha dia. Kenapa? Melangi pelang. Enggak usahnya. La haula wa la quwwata illa billah. Siapa lagi yang kedua? Yang mengharam itu. Jangan cuma rumahnya. Siapa lagi yang dibungkus sama umurnya itu? Prima juga itu. La haula wa la quwwata illa billah. Esmin hikmah minta Allah Islam. Hikmah jawa apa yang seperti ini? Akhlakul karim apa yang kamu inginkan dalam jawa seperti ini? La haula wa la quwwata illa billah. Dengan pertanyaan berikut ini. Disebutkan itu dalam kitab Al-Azibah Al-Mukhidah Al-Fasilatir Mana yang tidak-tidak. Tidak usah baca dia. Tidak baca langsung ngomongnya saya sekolah Fogar. Pertanyaannya, hal tuhalakul jama'at amtuh jama'at. Kelompok-kelompok yang menyempar yang ada ini, kita bergaul dengan dia atau kita boikot? Tanya, kita bergaul dengan dia, membaur dengan dia atau kita boikot? Jawabannya, al-mukhalafah idza kana al-qasdu minha da'watuhum mimman 'indahum 'ilmun wa basirah yatamassaku bis-sunnah wa tarku al-khata' hadatihi. Bergaul dengan mereka kalau memang tujuannya itu ialah mendakwai mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan ini kerabliun bagi seseorang yang memiliki ilmu dan tertinggi. Dan mendakwai mereka untuk meninggalkan kesalahannya mereka. Kesalahannya mereka. Ada begitu. Ini maksud. Wahuwa minat da'wah ila Allah. Dan itu termasuk berda'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma adapun. Idza kana ikhtilafu ma'ahum min ajli al-mu'anasati ma'ahum wal mufahadati lahum fi kulli da'wah wa fi kulli bayan fa hadha la yajuz. Kalau bergaul dengan mereka dalam rangka untuk senang dengan mereka, bergurau dengan mereka, berteman dengan mereka, dengan sama dakwah, dengan sama penjelasan, maka tidak boleh. Ala yajuz al-insan ayu khalif al-mukhalifin illa ala wajhin fihi fa'idatun syar'iyyah. Maka tidak boleh bagi seorang insan untuk berteman atau mendekati atau membaur dengan orang-orang yang mukhalif yang menyimpang dari sunnah ini kecuali dengan sisi yang ada fa'idah syar'iyyahnya di situ. Apa itu? Menja'awadihin ila al-islam sahih, dalam untuk menja'awain mereka kepada islam yang sahih. Wa tawbihil haqli lahum, dan menerangkan al-haq kepada mereka. La'allahum yarji'un, barangkali mereka mau kembali. Sama Jabir Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ila al-mubtadi'ah alladziina fil masjid wa qama 'alaihim wa anqara 'alaihim bid'atuhum, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada ahli bid'ah yang di masjid. Beliau berdiri dengan mereka dan mengingkari kebid'ahan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dzahab ila al-Khawarij. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berangkat kepada Khawarij. Wana abarahum, mendapat mereka. Wadah abu subahahum, dan membantah sifat mereka. Waraja'ah musimman raja', dan kembali khusus dari mereka orang-orang yang merujuk. Yang ini ikhwan kalimat dari mulai Ibnu Mas'ud bin Abbas tidak dimuat di sini oleh takdir yang kita. Karena dia ngerti bakal perintahnya dengan apa yang dimaukan. Yang dibuat sama sifat Fauzan tepat. Cuma ada kan? Fal mukhalaq lahum idza kanat ala hadzal wajhi fahiya maqlubah. Maka bergaul dengan mereka kalau dengan sisi yang seperti ini, maka tunduk. Wa in asarru ala dhalihi, namun kalau mereka terus-menerus masih bersikeras di atas kebatilannya mereka, wajib i'tizaluhum, maka wajib untuk meninggalkan mereka. Wa munabadatuhum, dan minggir dari mereka. Wa jihaduhum billah, dan memerangi mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fatwa ini karena Ibn Abdullah yang dijadikan dalil oleh Ajin Hadha untuk mendatangi dan mendekati orang-orang yang pemahamannya tidak beres, semacam Arjid Ilham wa semacam para habaib-habaib yang ada. Misalnya kalau dalam mereka mendakwahi mereka, dalam rangka menasihati mereka, dalam rangka untuk menerangkan hak kepada mereka, boleh. Itu termasuk dakwah ila Allah, bukan perkara yang terlarang. Ada reaksi. Nasihati mereka. Kan? Begitu. Menjadi ustaznya mereka. Sekarang balik ya. Sekarang kita bagaimana penerapan takdirnya ada? Penerapan dia tentang kaidah dia ini. Budi fahami kalau di bina azabumullah. Yang tersebut dalam fatwanya Asyir Salih Fadzili kalau di bina azabumullah ialah satu, pertimbangan maslahat dan maslahat ketika mukhalafah. Kita bersaul dengan mereka. Kalau dia kini datangi mereka, memang itu membawa faedah yang besar, faedah yang syar'i, mendakwai mereka, menjebat mereka, hingga dimungkinkan atau diyakini ada yang rusuk dari mereka. Adalah apa? Seperti perbuatan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma datang kepada orang-orang Khawarij, menjebat mereka dan rusuk 2000 atau mengatakan 4000 orang di kalangan mereka. Ada faedah syariahnya. Ada faedah syariahnya. Yang kedua, ini dilakukan bukan sembarang orang. tetapi dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu, para ulama, thullabul ilm, para pencari ilmu yang mutamakkinun, yang mapan keilmuannya dan ala basirah di atas dirinya. Yang ketiga, kalau upaya tadi terpenuhi, jangan ada faedahnya, kemudian apa namanya dapat diaji, dapat faedahnya, yang kedua dilakukan oleh orang yang berilmu. Yang ketiga, kalau ternyata terdakwai disampaikan oleh hak kepada mereka, mereka tetap di atas kebatilannya, tidak kemudian duduk manis dengan mereka, langsung tinggalkan mereka, langsung menyingkir dari mereka dan mani mereka bila karena Allah Subhanahu wa taala dengan al-hujjah wal bayan. Hadza daurul ikhwan begitu. Ini yang diterangkan sama Asy-Syaikh Wali Fauzan habibullah taala warah. Sekarang kamu lihat yang dilakukan sama Pak Dina Haja secara khusus tentang majlisnya dia dengan Arifin Ilham. Di situ kita lihat karena di Dina Haja Gumurah justru Pak Dina Haja yang menjadi pintu pertama yang menghalangi sekian banyak orang untuk melawan zikir jama'inya Arifin Ilham. Pak Dina Haja sebagai orang yang pertama, maafkan. Dengan dia menulis dua makalah di majalah televisi kontroversial, zikir jama'i, dibawakan di situ dalil-dalil yang menurut dia sesuai dengan apa yang diyakininya untuk membolehkan zikir jama'i al-ilham. Yang kata yang dibawakan di kanan bin Azzaqumullah ialah billah adillah yang umum, yang sebenarnya keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah. Kemudian yang disoroti sama dia ialah masalah keras dia berzikir itu bukan perkara yang bid'ah diperbolehkan. Kemudian menjadi masalah berjamaahnya boleh secara berjamaah itu bukan perkara yang dia dilarang. Sehingga tulisan dia itu karena dikenal Rasulullah langsung jumlah dibaca ke depan. Ketika mereka-mereka tadi dibantah oleh sebagian kaum muslimin, dan sebagian jahil Allah. Nih, Ja'far Martali mengatakan kebijakan Allah. Sehingga menjadi segel resmi pembolehannya zikir jama'i ala Arifin Ilham tadi dengan Arifin Ilham tadi. Bukan mendakwai mereka, bukan menerangkan hak kepada mereka, tapi justru membikinkan hujjah, mencarikan hujjah untuk mereka. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Dalam keadaan Ibn Abidin Azzaqumullah, zikir jama'i yang dilakukan oleh Arifin Ilham itu dalam bentuk berjamaah mengundang kaum muslimin, kemudian menetapkan waktunya secara khusus, waktu ini, waktu ini. Hah? Kemudian disertai dengan suara yang keras, kur. Kemudian yang berikutnya lagi disertai dengan munasabah mengadakan zikir jama'i dalam rangka menyambut Ramadan. Zikir jama'i dalam rangka ini, ilahi. Ini semuanya karena bikin azabullah bukan termasuk zikir yang syar'i. Bahkan masuk dalam perkara bid'ah bisa juga. Bid'ah dalam perkara agama. Jin. Dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Para siapa yang beramal dengan tawassul dari kami, maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Lalu zikir itu kan ada apa namanya tuntunannya dalam Islam, kaya juga dengan bid'ah. Lihat jawabannya Pak Tuh sendiri lah. Dia mengatakan pada masalah salafi sebetulnya keluar dari kepungan akhir berakhir dakwah salafi di Indonesia. Dia pernah ditanya karena dikenal Rasulullah tentang bagaimana membedakan amalan bid'ah dan yang tidak bid'ah. Sudah. Ini dimasukkan di majalah Salafi edisi 04 tahun 5. Jadi sebelum ini. Baik. bagaimana kita dapat memahami suatu amal bid'ah atau tidak maksudnya dalam pelaksanaannya. Sementara kita tahu amal itu tidak ada perintah dari Rasulnya. Jawabannya, amalan dalam beragama di samping diketahui ada perintah dari Rasulullah SAW, dia harus dipelajari pula bagaimana keinginan atau cara pelaksanaan perintah itu tadi. Contohnya, berdakwah menghadap manusia untuk berislam dengan baik. Ini adalah amalan agama yang diterimakan oleh Allah dan Rasulnya. Namun, harus kita beri pula bagaimana cara berdakwah atau cara menjalankan kewajiban berdakwah itu sebagaimana diturunkan oleh Rasulullah SAW. Bila seorang jangan mendapatkan kepada Rasulnya tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam cara pelaksanaannya, maka dia menjalankan perintah itu dengan cara yang benar.